الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله pembahasan terakhir tentang salam salamnya orang Yahudi dengan isyarat telapak, salamnya Nasrani dengan telunjuk, bolehnya memberikan salam kepada para wanita. Alaikassalam dilarang, salamnya orang mati. Sudah ya. Kemudian yang berkendara memberikan salam kepada yang berjalan, yang berjalan memberikan salam kepada yang duduk, yang datang memberikan salam kepada yang didatangi. Ya. Kemudian terpisah dengan satu perbuatan disunahkan salam, itu salat. Selesai sholat mendatangi Nabi salam lagi, lalu sholat lagi, selesai sholat mendatangi Nabi memberikan salam lagi. Ya, saya kira ini sudah. Ya, kita lanjutkan bab 135 ya. Babu istihbab salami idza daqala baitah. Bab disukai, disunahkan memberikan salam ketika masuk rumah kita. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nur, fa idza daqaltum buyutan, apabila kalian masuk rumah, fasallimu ala anfusikum, maka berikan salam kepada diri kalian. Yang dimaksud keluarga sendiri. Jadi salam bukan hanya kepada orang lain, tapi kepada keluarga sendiri. Tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Tahiyah, salam yang datang dari sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubarakatan thayyibah, yang penuh berkah. Beliau tidak menafsirkan ayat ini karena ayat ini sudah ditafsirkan sebelumnya dan sudah lewat ya. Langsung saja hadisnya 861. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, berkata kepada Anas, ya bunayya, wahai anakku. Padahal Anas bin Malik bukan anak beliau, ya. Maka boleh memanggil ya bunayya kepada yang bukan anaknya. Ini bukan panggilan yang haram, bahkan bukan panggilan yang makruh. Yang haram adalah mengaku anak kepada yang bukan anaknya, mengaku ayah kepada yang bukan ayahnya. Ini haram. Si fulan itu ayah saya, padahal bukan. Si fulan itu anak saya, padahal bukan. Ini min akdzabil firq, sebesar-besar dusta. Ada tiga sebesar-besar dusta, ini salah satunya. Adapun memanggil istri dengan ibu, memanggil suami dengan ayah, ini tidak disukai. Ini tidak disukai. Berbeda dengan memanggil orang lain dengan anak atau memanggil orang lain dengan ayah, penghormatan. ini tidak masalah. Idza dakhalta ala ahlik, apabila engkau masuk menemui keluargamu, istrimu, salim, maka berikanlah salam. Yakun barakatan alik, maka engkau akan mendapatkan berkah. Wala wa ala ahli baitik, gitu juga ahli keluargamu juga akan mendapatkan berkah. Karena apa? Karena orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain, dia juga akan mendapatkan kebaikan seperti itu. Jika saya mendoakan antum yang sedang sakit, ya Allah sembuhkanlah dia, antum gak tahu. Antum gak tahu kalau saya mendoakan antum supaya sembuh, maka para malaikat mendoakan saya. Ya. Jadi ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, ketika kita memberikan salam kepada orang lain, kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka kita pun akan mendapatkan. Nah, karena itu jangan ragu-ragu, jangan pelit-pelit memberikan kebaikan, mendoakan kebaikan kepada orang lain. Karena pada hakikatnya kita juga akan mendapatkan kebaikan seperti itu. Fikrul hadis. Bayanun li adabi ta'amuri ma'al ahl wa dalika bisalami alaihim wa adamu ifsa'ihim. Menerangkan tentang adab pergaulan kepada keluarga, kepada istri. Salah satunya yaitu dengan memberikan salam dan tidak membuat mereka kaget. Salah satu yang tidak boleh kita lakukan adalah mengagetkan keluarga kita. Ya, istilah sekarang bikin kejutan. Ya, ini tidak disukai. Mana dalil? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin para istri di Madinah itu kaget suaminya tiba-tiba datang. Oleh karena itu, jika beliau dan para sahabat, para pasukan sepulang dari perang, sebentar lagi mau memasuki Madinah, maka bikin kemah dulu di luar Madinah. Sudah dekat. Kalau pulang mungkin sejam dua jam nyampe, ya, perjalanan jalan kaki, ya, atau unta. Tetapi beliau bikin perkemahan. Agar apa? Agar tidak terkejut. Agar para istri tidak terkejut dan bisa siap-siap untuk menyambut kedatangan suami. Ya. Kemudian assalamu fihi barakatun lil musallim wal musallam alaih. Salam itu mengandung berkah. Untuk siapa? Untuk yang memberikan salam dan untuk yang diberi salam. Jadi dua-duanya dapat berkah. Ya, kita lanjutkan bab 136. Bab salami ala sibyah. Bab tentang salam kepada anak-anak. Salah satu sunnah yang mungkin kita tinggalkan hari ini yaitu memberikan salam kepada anak-anak. Yang kita ucapkan pertama kali ketika ketemu dengan anak-anak adalah salam. Asra itu boleh bertanya mau kemana, ya, kelas berapa dan seterusnya. 862. An Anasin radhiyallahu anhu annahu marra ala sibyah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa dia melewati anak-anak. Wassalamu alaihim. Lalu Anas memberikan salam kepada anak-anak tersebut dan Anas mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini. Dinisbatkan kepada Nabi. Seandainya Anas tidak mengucapkan kalimat terakhir ini, Rasulullah melakukan ini, apakah ini sunnah? Apakah ini sunnah? Tetap sunnah. apa yang diucapkan oleh Anas terakhir ini memperkuat saja, bukan syarat. Bukan syarat. Belum lama kita baca hadis Ibnu Umar masuk pasar memberikan salam, enggak bawa-bawa Nabi sallallahu, ya, enggak bawa-bawa Nabi. Apakah para ulama tidak mengatakan ucapan Ibnu Umar ini perbuatan Ibnu Umar sunnah? Para ulama mengatakan bahwa perbuatan Ibnu Umar sunnah, walaupun Ibnu Umar tidak bawa-bawa nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sahabat, orang-orang yang sangat semangat mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling benci, paling tidak mau melakukan bidah. Hal yang paling dihindari oleh para sahabat adalah melakukan ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, ucapan Anas yang terakhir ini, yaitu bahwa ini dilakukan oleh Nabi, ini memperkuat saja, bukan syarat. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis At-tahabbubu ila sibyah hatta la yastauhishu minal kibar idha laquhum fitruqat. Bersifat lembut, santun, sayang kepada anak-anak agar anak-anak itu tidak takut berhadapan dengan orang-orang dewasa, orang-orang tua ketika ketemu di jalanan, ya kan? Salah satu keadaan yang tidak baik ketika anak-anak itu takut berhadapan dengan orang tua, ya, kita kadang sering menakuti, ya, awas-awas ada Pak Anu, ada Pak Anu, ya. Oh, anak-anak lari. Anak takut itu karena apa? Karena takuti, kan? Ya. Ada Bang Anu, Bang Sunatin, ya. Nah, ini bikin takut. Anak-anak takut, nggak boleh, nggak boleh, ya, nggak boleh. Sesuatu yang salah. Anak-anak mestinya kita kasih semangat untuk menjalankan sunnah. Ya, kita sunnah. Jangan kita takut-takut. Ya, hidupkan sunnah Nabi, nanti kamu fitan, ya, ini sunnah Nabi. Gitu. Biar anak-anak kita semangat untuk menjalani kita. Bukan ditakut-takuti. Keliru. Ini salah satu cara. Berikan salam. Ta'limus sibyan kaifiyatu ada'i tahiyyah. Mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara mengucapkan salam, menjawab salam. Ini memberikan salam berarti mengajarkan. Ya. Anak-anak kan bagaimana orang di sekitar. Kalau yang dia dengar setiap hari salam, sama akan ikut. Kalau yang dia dengar setiap hari nyanyian, dia akan nyanyi. Kalau yang dia dengar setiap hari sumpah serapa, dia sumpah serapa. Ya. Antum barangkali pernah di daerah di mana anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, ucapannya udah luar biasa. Ucapan sumpah serapah. Ya. Istilahnya misuh, tahu misuh antum, ya? Ah, tahu, orang Jawa tahu, ya. Anak kecil udah misuh-misuh, ya. Bayangkan, ya. Padahal 7 tahun, 8 tahun, kenapa? Dia dengar sekitar. Ya, orang sekitarnya sumpah serapah, dia ikut-ikutan. Itulah anak-anak kita. Ya, maka jangan salahkan anak-anak kita. Kalau mengucapkan kata-kata kotor, mengucapkan sumpah serapah, jangan salahkan anak-anak. Ya, lihat sekeliling. Nah, maka kita bentengi anak-anak kita, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Yang terakhir, adamu muqara'ati sabiyyati aw tahwifihim madamu la yartakibuna muharraman. Tidak boleh membuat anak-anak itu kaget, takut, ya, selama tidak melakukan hal yang haram. Kalau melakukan hal yang haram, tentu kita bikin takut, jangan sampai mengulang lagi. Tapi sesuatu yang boleh, yang mubah, biarkan saja. Biarkan saja. Ya. Jangan bikin mereka takut, kaget. Ini tidak baik. Jadi anak-anak usahakan setiap hari itu senang, bermain, canda. Belajar pun bermain, canda. Gitu. Enak insya Allah. Nanti ketika mereka besar, ada keberanian. Tidak minder. Gitu ya. Ada yang salah, berani ngomong salah. Ada yang batil, berani bilang itu batil. Karena dari kecil kita kasih kesempatan, bukan kita takut-takuti. Ya, maka kita senangkan mereka belajar. Kalau nggak mau ya sudah, jangan dipaksa. Ini bagi guru-guru TK, guru-guru SD, ya, jangan bikin anak-anak itu stres. Ya. Pusing dengan pelajaran, dipaksa, harus hafal, harus ini, harus itu, jangan, kasihan. Ya. Kita puas melihat anak-anak kita bisa hafal, tapi dia tertekan, kasihan. Ya. Bikin mereka hafal, menghafal dengan senang. Ya. Dengan bercanda, mungkin lari sana, lari, namanya anak-anak. Ya. Jangan kita bangga menikmati kesuksesan anak-anak kita, tapi kasihan anak-anak kita dibebani dengan beban yang mestinya bukan beban mereka. Ya. Kemudian bab 137. Bab salamir rajul ala zaujatihi wal mar'ati min maharimihi wa ala ajnabiyatin wa ajnabiyat la yakhafu al fitna bihin wa salamahun bihadha asy-syar. Bolehnya seorang laki-laki memberikan salam, bab tentang salamnya seorang laki-laki kepada istrinya, kepada wanita lain mahram atau bukan mahram, dengan syarat tidak takut fitnah, tidak menimbulkan fitnah. Ini boleh, walaupun orang lain, walaupun istri orang, tetapi tidak ada fitnah, boleh memberikan salam. 863. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dia berkata, kanat fina imra'atun, di tengah-tengah kami ada seorang wanita, ka wa fi riwayatin kanat lana ajuz, di tengah-tengah kami ada seorang ajuz. Apa ajuz? Wanita tua, nenek-nenek. Ta'khudhu min usulis silah, yang biasa mengambil pangkal silah. Silah nama sayuran, ya. Dia mengatakan baklun ma'ruf, sayuran yang ma'ruf di sana. Mungkin kalau kita apa kol atau apa, ya, ada sayuran mengambil pangkalnya itu. Fatatruhuhu fil qidab, dimasukkan ke dalam kuari. Wa tukarkiru habbatin min sya'ir, dicampur dengan tepung sya'ir, gandum, bikin makanan lah, makanan waktu itu, dan makanan yang cukup enak gitu. Fa idza sallainal jum'ah, setiap kali kami selesai salat Jumat, wan sarafna nusallimu 'alaiha, kami datang ke rumah nenek-nenek ini memberikan salam. Fatuqaddimuhu ilaina, lalu nenek-nenek tersebut menyuguhkan makanan tadi kepada kami. Ya. Di riwayat lain para sahabat mengatakan, kami menunggu-nunggu hari Jumat. Ya. Kami menunggu-nunggu hari Jumat. kalau hari Selasa, ya, Rabu, Kamis, Jumat, ah, 3 hari lagi, ya. Hari Rabu, Kamis, Jumat 2 hari lagi, ya. Hari Kamis 1 hari lagi, ya. Jumat pagi senang, ya. Kenapa senang? Ini, di sini senangnya di sini, ya. Jadi kalau selesai salat Jumat bersama Nabi, datang ke wanita ini, nenek-nenek ini, ya. Oh, karena apa? Disuguhi makanan. Antum bisa bayangkan kehidupan para sahabat, ya. Makan aja senang sekali, iya kan? Bandingkan dengan kita, bandingkan dengan kita, ya. Kita senang kalau jalan-jalan kemana, habis kadang berjuta-juta, ya kan? Para sahabat hanya makan seperti ini. Karena sempitnya kehidupan mereka, para sahabat di awal-awal Islam, ya. Saya kira ini sudah di Madinah, sudah di Madinah. Inilah sahabat. Fitrah manusia ada pada diri sahabat. Senang ketika disuguhi makan. Syahidnya adalah nusallimu alaiha. Kami memberikan salam kepada nenek-nenek tersebut. Ini syahidnya dari bab 137. Ya. Letak babnya di sini. Nusallimu alaiha. Kami memberikan salam kepada nenek-nenek itu. Kan wanita, ya kan? Tapi karena tidak ada fitnah, maka tidak masalah. Di sini riwayat Imam Bukhari. Fikul hadis. Al-amru bil-intishari ba'da salatil jumu'ati lil-ibah. Perintah untuk bertebaran di muka bumi setelah salat Jumat adalah perintah yang mubah, tidak wajib. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Jika kalian selesai melaksanakan salat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Perintah, kan? Tetapi perintah ini tidak wajib. Kita tidak bertebaran di muka bumi setelah salat Jumat, malah tidur sampai asar, tidak berdosa. Padahal itu perintah dalam Al-Qur'an. Sementara kita tahu hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Kenapa di sini tidak wajib? Jawabnya sering kita bahas kaidah ini. Kenapa perintah bertebaran di muka bumi setelah salat Jumat menjadi tidak wajib? Karena perintah tersebut didahului oleh larangan. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah tersebut menjadi tidak wajib. Antum lihat ayat sebelumnya, ada larangan bertebaran di muka bumi, maksudnya jual beli, bertani, berdagang, pokoknya urusan dunia lah dilarang ketika terdengar azan Jumat. Nah, setelah dilarang, ayat berikutnya diperintah. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah tersebut menjadi tidak wajib. Sama dengan perintah ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil qabr fazuruha. Nabi memerintahkan kita berziarah kubur. Tapi tidak ada satupun ulama yang mengatakan ziarah kubur wajib. Kenapa? Karena perintah ziarah kubur diawali oleh larang. Yang kedua, istihbabu taqarrubi bil khairi walau bisyai'il yasir. Disunahkan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, walaupun sedikit, walaupun ala kadarnya, walaupun seadanya, ya. ada tamu, walaupun sekedar gorengan, ya, tapi ada gitu. Mampunya itu. Kalau kita bisa membelikan kue yang mahal, kita akan lakukan. Tapi kita tidak mampu, mampunya itu. Ya. Maka tentu disayangkan. Uangnya ratusan juta, ada tamu, ya. Air putih doang gitu. Ya. Uangnya ratusan juta, ini disayangkan. Ya, disayangkan. جواز السلام على النسوة الأجانب إذا أمن الفتنة. Bolehnya memberikan salam kepada wanita ajnabi. Apa ajnabi? Iya, ajnabi lawan kata mahram. Ajnabi lawan kata mahram. Ajnabi berarti bukan mahram. Mahram berarti bukan ajnabi. Ya. Adik kita, kakak kita, keponakan kita, bibi kita, yaitu mahram. Tetangga kita, atau sepupu, atau saudara jauh, itu ajnabi. Dengan syarat aman dari fitnah. Maka jika tidak aman dari fitnah, lebih baik jauh. Tidak aman dari fitnah, ya, lebih baik jauh. Bayanun lima kana alaihi sahaba, yang terakhir ini, minal qana'ati wa syiddatil aishi wal mubadarati ila ta'atillah, menerangkan tentang bagaimana keadaan para sahabat yang begitu qana'ah, hidup dalam kesempitan, sedikit berlezat-lezat dalam dunia ini, tidak seperti kita, ya, tetapi begitu cepat sekali taat kepada Allah. Kapan Allah dan Rasulnya memanggil mereka, sami'na wa ata'na. Walaupun berat, mereka sami'na wa ata'na. Inilah para sahabat. Kehidupan mereka hanya mengambil sedikit dari dunia ini. Walaupun Allah berikan banyak sekali kepada para sahabat, tapi sahabat mengambil sedikit. Tidak berfuya-fuya dalam kehidupan dunia ini. Ya, 864. Wa an ummi hani fa faqita binti Abi Thalib. Dari Ummu Hani, namanya adalah Faqita binti Abi Thalib. Berarti apanya Nabi? Ya, iya, sepupu, ya. Abu Thalib kan saudara dengan Abdullah, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupu mahram bukan? Bukan, ya. Jadi Ummu Hani bukan mahram. Qalat, Ummu Hani berkata, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi. Pada hari futuh Mekah, kemenangan Mekah, direbutnya kembali Mekah oleh Rasul dan para sahabat, dikalahkannya Abu Sufyan dan kafir Quraisy, dan akhirnya berakhir dengan keislaman Abu Sufyan. Tahun berapa? 8 Hijrah kira-kira, ya, 2 tahun sebelum beliau wafat. Banyak kejadian Fathu Mekah, salah satunya ini. Beliau sholat ketika Futuh Mekah ini. Jadi banyak tafsiran dari sholat Nabi ini sholat apa. Sebagian mengatakan sholat duha, ya. Sebagian yang lebih kuat, sholat futuh adalah sholat ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan, diberi kemenangan oleh Allah, dan sunnah dilakukan oleh siapa? Oleh pemimpin. Yang melakukan hanya Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak. Hanya Nabi yang melakukan sholat ini, sholat futuh. ini diikuti oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas Nabi wafat ya, Abu Bakar wafat, kemudian Umar mengirimkan pasukan. Salah satu komandan pasukan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ketika mendapatkan kemenangan itu, Sa'ad bin Abi Waqqas salat 2 rakaat, salat futuh. Ya. Ini ada beberapa tafsiran, saya kira pendapat ini yang lebih kuat. Salat futuh. Salat ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam peperangan. Ya. Bukan menang pemilu, bukan. Ya. Pemilu bukan perang. Gitu. Pemilu ya pemilu, perang ya perang. Ya. Enggak ada ulama yang mengatakan pemilu perang. Kita jihad mau perang. Ya, enggak ada. Perang-perang dengan senjata. Nah, sekali lagi, yang melakukan adalah komandan pasukan, pemimpin. Wa huwa yaktasil. Waktu itu Nabi mandi. Nabi mandi. Wa Fatimatu tasturuhu bisaubin. Ditutup dengan kain oleh Fatimah. Ya. Ini kan tidak ada kamar mandi khusus. Maka Nabi mandi biar tidak terlihat, mandi tentu telanjang ya kan. Biar aurat Nabi tidak terlihat oleh orang lain, maka ditutupi dengan kain. Yang menutupi adalah Fatimah, putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Fasallam tu, lalu aku memberikan salam. Ya, hadis ini dipotong oleh Imam Nawawi sambil sini. Ya. Nah, ini syahidnya. Syahidnya karena beliau membawakan hadis ini untuk judul 137 ini. Bab 137 ini. Maka beliau berhenti di fasallam tu. Ya. Walaupun ada terusannya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Hanya ada satu fawaid, yaitu jawazu salamin nisa 'alal rijal hina ta'mal fitnah. Bolehnya wanita memberikan salam kepada laki-laki dengan syarat aman dari fitnah. Kalau tidak aman dari fitnah, sekali lagi jangan. Ya. Belum tahu hari ini pergaulan luar biasa. Niat baik di awal, niat buruk diawali dengan salam ada. Ya, niatnya buruk. Mau pacaran, mau ini, mau itu, tetapi diawali dengan salam, ya, ini ada. Ini fitnah, tentu tidak boleh. Hadis terakhir dari bab ini 865. Wa an Asma binti Yazid radhiyallahu anhu qala. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, ya, bukan anhu, salah itu. Qalat, dia berkata, marra alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi niswati. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok wanita, para wanita. Wassallama alaina, lalu beliau memberikan salam kepada kami. Hadis ini sudah lewat di hadis sebelumnya, disebut lebih lengkap, yaitu di depan masjid atau di masjid. Ada beberapa wanita sedang berkumpul di masjid berbincang-bincang. Nabi melewati mereka dan Nabi memberikan salam dengan memberikan salam sambil berisyarat dengan tangan. Hanya sudah kita bahas kemarin, Syekh Salim mendoefkan berisyarat dengan tangan ini. Lalu beliau membawakan beberapa hadis yang mengatakan bahwa berisyarat dengan tangan adalah salamnya Yahudi, berisyarat dengan jari adalah salamnya Nasrani. Ya, 138. باب تحريم ابتدائنا الكافر بالصلاة وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. Bab tentang haramnya memberikan salam terlebih dahulu pada orang kafir. Berarti kalau tidak terlebih dahulu ada pembahasan. Kalau duluan haram. Ketemu orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen, assalamualaikum, haram. Bagaimana menjawab salam mereka? Dan bagaimana pula apabila kita memberikan salam kepada sekelompok orang, sebagiannya muslim, sebagiannya kafir. Berarti ada tiga pembahasan di bab ini. Mari kita lihat. Hadis pertama 866. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالصلاة. Jangan kalian mendahului salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Gimana Hindu, Buddha? Gimana? Lebih-lebih lagi. Oh, di sini kan Yahudi sama Nasrani yang enggak boleh. Berarti Hindu, Buddha boleh. Ya, keliru, lebih-lebih. Min babil aula, ini mafhum muwafaqah. Mana dalil? Ketika Romawi dan Persi perang, kalau Romawi menang, Rasul dan para sahabat senang apa tidak? Senang. Abu Jahal, Abu Lahab sedih. Kalau Persi menang, Romawi kalah, Rasul dan para sahabat sedih. Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya senang. Kenapa? Romawi ahlul kitab, Parsi penyembah berhala seperti Abu Jahal, Abu Lahab, kaum musyriki. Ah, berarti ada kedekatan. Ada kedekatan antara kaum muslimin dengan ahlul kitab. Gitu ya. Oleh karena itu, nikah dengan wanita musyrik boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kita nikah dengan wanita ahli kitab boleh apa tidak? Boleh, tidak? Kita memakan sembelihan orang Buddha Hindu boleh apa tidak? Tidak boleh. Makan sembelihan ahli kitab boleh. Ya. Di sini jangan mendahului salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, yang lain lebih-lebih lagi. Ya. Wa idza laqitum ahadahum fi tariq, jika kalian berjumpa dengan mereka di jalan, fattaruhu ila adyaqihi, pepetkan ke jalan yang sempit. Artinya kalau jalan itu sempit, hanya bisa dilewati oleh satu orang, kalau berpapasan harus ngalah, maka dia yang harus ngalah, jangan kita. Gitu. Sampai segitunya Islam mengajarkan izzah kepada kita kaum muslimin, jangan sampai kita mengalah kepada orang Yahudi dan Nasrani walaupun sekedar papasan. Ya. Biar dia aja dulu yang lewat, kita ngalah. Enggak pun. Dia harus ngalah. Gitu. Berantem-berantem, Pak. Berantem-berantem. Ya, mereka kan takut. Mereka tak penakut. Yahudi, Nasrani, ahlul kitab penakut. Rasul dan para sahabat, mestinya kita kaum muslimin pemberani. Gitu ya. Kalau jalannya lebar, ya janganlah. Lebar dia udah mepet, kita pepet ke sana lebar. Ya tentu jadi masalah ya. Kurang kerjaan. Lebar ya biarin aja. Ini pas. Ya, jangan sampai kita yang ngalah, dia yang ngalah harus. Ini sekedar jalan. Bagaimana ekonomi, bagaimana muamalah, bagaimana ini sekedar jalanan. Kita nggak boleh ngalah. Ya, Maka antum tahu syarat umari, syarat-syarat umar yang terkenal dengan syarat umari ketika kaum muslimin menaklukkan Syam. Syam terdiri dari Palestina, Yordan, Syria yang tadinya dikuasai oleh Ahlul Kitab. Ketika dikuasai oleh kaum muslimin bahwa pimpinan Umar bin Khattab itu membuat syarat yang sangat ketat. Ya, jangan menjual tanah kepada non muslim Ahlul Kitab. Jangan ini ketat sekali. Kita lihat hari ini Ahlul Kitab di negeri kaum muslimin begitu bebasnya. Ya, jangankan membangun rumah, bangun gereja begitu bebasnya. Ya, kaum muslimin mudah disuap. Waliyadzubillah. Ya. Fikul hadis. Nisa'ir Imam Muslim. Tahrimu ibtida'il Yahudi wa Nasara bisalah. Haram hukumnya mendahului salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jadi larangan tadi derajatnya haram. Jadi jika kita memberikan salam terlebih dahulu, berdosa kita. Berdosa. Yang bagi idharu syarafil iman wa izzatul islam fayatturul yahud wal nasara ila atyaqit tariq. Wajibnya menampakkan kemuliaan iman, izzah Islam, sehingga walaupun dengan cara memepetkan orang Yahudi dan Nasrani di jalan yang sempit. Ya. Kenapa? Karena saking mulianya Islam ini, saking terhormatnya kaum muslimin, maka tidak boleh kaum muslimin mengalah. Tidak boleh kaum muslimin memberikan jalan. Yang terakhir, ar-ra'fatu bi ahlil kitab wa dhalika bi ayyudiqu alaihim wa yuslimu fayanju minallah. Menyayangi ahlul kitab. Lihat ini kejadian beliau ya. Dari hadis itu terdapat pelajaran bahwa kita disuruh menyayangi ahlul kitab. Caranya gimana? Caranya dipepet-pepetin. Gitu. Biar apa? Biar mereka sempit hidupnya. Biar mereka enggak betah jadi orang kafir. Biar akhirnya masuk Islam, akhirnya selamat dari neraka. Itu tujuan akhirnya. Ya. Ini. Ya, sampai di sini saja, tidak ada soal jawab tapi sisa. Kita akhiri. Subhanallahi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.